Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar adanallah wa iyakum minan nar. Ikhwani fiddin, akhibati fillah, wafakni Allah wa iyakum lima yukhibu wa irduh. Alhamdulillah, hendaklah terus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan nikmat yang terus Allah tambahkan kepada kita. Tidak sedikit waktu pun kita lewati dalam umur kita melainkan Allah mesti menambah nikmat yang tiada terhitung. Tentunya yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat untuk dijaga istiqomah di atas iman dan Islam, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di atas manhaj salaful ummah. Kenikmatan yang paling istimewa yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dipilihnya, yang dikehendaki kebaikan agamanya, kebaikan akhiratnya, tentunya kebaikan dunia juga. Maka merupakan nikmat yang khusus Allah berikan kepada mereka. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar seharusnya dari apa yang telah kita kerjakan. Syukur yang kita kerjakan terlalu masih jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah terus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan kita dalam mensyukuri nikmatnya, kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadanya, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap larangan-larangannya. Adalah juga kita terus mohon ampun, istighfar kepadanya. Semoga dengannya Allah terus menambah nikmatnya untuk kita semua. Allah hapuskan dosa-dosa kita hingga ketika kita diambil pulang kepada sebagai hamba-hamba yang diridhoinya, yang dibersihkan dari dosa-dosanya. Ahwani fiddin, hafidhakumullah, masih melanjutkan membaca risalah dari muhadharah Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ra'ah. Biiznillah kita melanjutkan apa yang sudah kita baca dari keterangan beliau daripada kitab atau risalah Mahya As-Salafiyah. Dan sudah kita baca beberapa keterangan tentang keutamaan ittiba' salaf atau ittiba' salafiyah. Yang keenam, yang sudah kita baca bagian awalnya dari keutamaan ittiba salaf adalah, iya sampai yang keenam atau yang kelima belum? Tidak ada yang bawah. Ke 6. Ya. Berkata hafizahullah, annal multazima biha muhasrun lisa'adati fid daraini. Bahwa orang yang menetapi salafiyah, menetapi manhaj salaf, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunianya maupun akhiratnya. Kebahagiaan hidup yang hakiki, yang diukur dengan ukuran Alkitab wa Sunnah. Wasabu fi hadhi sa'adah annahu mumtathilun li amrillahi azza wa jalla. Sebab yang menjadikan dia meraih kebahagiaan ini adalah karena dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah dan Rasulnya untuk mengikuti jalannya para sahabat. Maka dengan menetapi manhaj salaf, seseorang telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena memang Allah dan Rasul memerintahkan demikian. Mengikuti jalannya para sahabat. Itulah manhaj salaf. Bihilafil mu'ridi anha, alladhi ta'wa'adahullahu biqolihi. Berbeda dengan orang yang berpaling dari salafiyah, berpaling dari mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk mengikuti manhaj para sahabat. Beda. Maka orang yang demikian Allah janjikan atau Allah ancam dengannya dalam firman Allah dalam surat Toha ayat 124. Kata Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang celaka, kehidupan yang sengsara, dan akan kami bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam keadaan a'ma, buta. Dia berkata, qala lima khasartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal kami dulu melihat. Dulu melihat di dunia. Maka kata Allah, demikianlah. Kamu telah melupakan ayat-ayat kami, maka kami lupakan juga kalian. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berpaling dari zikri, peringatanku, kata Allah. Zikr di dalam Al-Quran, kadang yang zikr adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dan Sunnah juga disebut dengan zikr. Alhasil dalam ayat ini Allah menyebut siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, diancam dengan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang jelek. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang beramal solih, baik laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan dia beriman, amal solehnya atas dasar iman, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana hamba-hamba itu bisa meraih kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Juga Allah jelaskan sebab apa hamba itu mendapatkan kehidupan yang sengsara dunianya dan akhiratnya. Dalam surah Thoha yang tadi kita baca 124, Allah menyebutkan bahwa orang mendapatkan kehidupan yang buruk, sengsara dunianya akhiratnya adalah karena berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larang-larangannya. Maka beda dengan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, berpegang teguh dengan jalannya para sahabat yang memang Allah perintahkan agar mengikuti jalannya para sahabat, Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah perintahkan agar mengikuti jalan mereka. Maka orang yang berpegang teguh dengan manhaj sahabat, manhaj salaf, berarti melaksanakan perintah Allah. Berpegang dengan perintah Allah. Fal mutamassiku biha mu'ridun aw muttabi'un. Jadi orang yang berpegang dengan manhaj salaf itu orang yang berpaling dari perintah Allah, dari peringatan Allah, ataukah orang yang mengikuti perintah Allah? Jelas. Berpegang dengan salafiyah, manhaj salaf adalah melaksanakan perintah Allah. Maka kata Syekh, al-mutamassiku muttabi'un ghairu mu'ridin. Orang yang berpegang dengan salaf berarti dia telah ittiba, mengikuti perintah Allah, bukan orang yang berpaling dari perintah Allah. Sudah jelas dalil-dalil yang sudah kita lewati, perintah Allah dan Rasulnya untuk kita mengikuti manhaj salaf, manhaj para sahabat, jalannya para sahabat. Sehingga yang mengikuti mereka berarti mengikuti perintah Allah, otomatis. Fahuwa dzakirun li rabbih, maka dia orang yang ingat kepada Rabb-nya. Zikir, ingat kepada Allah, itu bermacam-macam. Dan di antara zikir yang paling besar adalah zikir dengan akidah yang benar. Zikir dengan manhaj yang lurus. Zikir dengan ilmu. Itu dan zikir yang paling besar. Maka orang yang berusaha untuk mengikuti manhajnya para sahabat, jalannya para sahabat, dia adalah orang yang zikirnya besar. Fahuwa dzakirun li rabbih. Sehingga yang mengikuti jalan sahabat, dia orang yang zikir kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena dia mencari-cari bagaimana untuk sampai kepada Allah, mencari jalan. Mempelajari bagaimana sahabat berakidah, bagaimana para sahabat beribadah, bagaimana para sahabat bermuamalah, bagaimana mereka berjihad, bagaimana mereka berdakwah. Nah, terus dicari, digali. Nah, ini orang ikuti manhaj salaf. Sehingga terus dalam keadaan zikir. Maka zikir itu adalah ilmu. Majlis zikir adalah majlis ilmu. Sehingga orang yang berusaha untuk ikuti manhaj salaf, terus dia dalam keadaan zikir kepada Allah. Muttabi'un li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus ittiba kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti perintah nabi. Karena apa? Memang nabi perintahkan agar kita ngikuti jalannya para sahabat. Ngikuti perintah nabi. Lidha fahuwa mau'udun bin na'imil muqim. Karena itu orang yang demikian itu dijanji oleh Allah, diberi janji oleh Allah untuk mendapatkan nikmat yang kekal. Nikmat yang kekal wal azil ma'amim, dan pahala yang luas, yang melimpah ruah bagi mereka yang berusaha mengikuti jalannya sahabat. Mengikuti, mempelajarinya, mengenalinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ini adalah orang yang zikir, orang yang ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebaik-baik amal soleh. Orang yang mencari jalan sampai kepada Allah dengan menempuh jalannya para sahabat adalah sebaik-baik amal soleh. Dan bahkan dikatakan amal itu soleh, baru dikatakan amal itu soleh kalau mencocoki jalannya para sahabat dalam amal tersebut. Maka otomatis mempelajari, memahami bagaimana sahabat berakidah, beribadah, berdakwah, berjihad untuk kemudian diteladani, diikuti, ini adalah orang yang amalnya paling solih. Tentunya terbangun dengan niat yang ikhlas. Amalnya adalah orang solih. Sehingga perlu dikatakan amal itu solih. Niatnya ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mengikuti sunnah Rasul. Yang telah dicontohkan oleh para sahabat dalam menjalankannya. Maka jelas orang yang demikian mendapatkan janji Allah bakal diberi nikmat yang kekal abadi, pahala yang melimpah ruah. Dalam firman-Nya surah An-Nisa 13 kata Allah, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Keberuntungan yang besar. Dengan apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Secara umum, mentaati apa saja. Dan keumuman mentaati perintah Allah mesti masuk dalam itiba' manhaj salaf. Mentaati perintah Allah dalam apa saja mesti masuk dalam apa yang namanya ittiba' manhaj salaf, mengikuti jalannya para salaf. Perintah Allah yang mana saja yang dikerjakan oleh seorang hamba, mengerjakannya pun harus mencontoh para salaf. Sehingga yang dimaksud mentaati Allah dan Rasulnya otomatis meneladani para sahabat, meneladani para salaf, otomatis mereka lah yang mendapatkan janji surga yang kekal dalamnya. Sebagaimana sudah sering kita baca dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah sebutkan siapa-siapa yang dijanjikan masuk dalam surga, maka mereka adalah Allah sebutkan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang terdahulu dan awal-awal masuk Islam dari sahabat muhajirin dan ansor. Lalu berikutnya kata Allah walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka itu yang Allah sediakan bagi mereka surga. Ya. Maka secara otomatis yang namanya mentaati Allah dan Rasulnya itu mesti mengikuti jalannya para sahabat. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena Allah menjadikan para sahabat sebagai generasi teladan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sebagai generasi ikutan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Otomatis. Yang dimaksud mentaati Allah dan Rasulnya otomatis mengikuti jejaknya para sahabat. Tidak bisa tidak. Itu mereka-mereka yang Allah janjikan surga. Dan itulah keberuntungan yang paling besar. Wa qala ta'ala. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 159. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yamil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan setiap perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi untuk cari putusan. Bagaimana dalam perselisihan Allah memutusi, bagaimana Rasulullah memutusinya untuk dijadikan pegangan dalam menyikapi perselisihan. Maka yang diputusi oleh Allah dan Rasulullah ini benar, wajib semuanya tunduk mengikuti kebenaran tersebut. Yang diputusi Allah dan Rasulnya ini adalah salah, ini keliru, wajib semuanya meninggalkan. Sepakat, harus sepakat. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus sepakat, siap, rela, ridho diputusi dengan putusan Allah dan Rasulnya. Maka ini syarat keimanan. Kata Allah di akhir perkataannya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya adalah kalau berselisih, kembalikan kepada putusan Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada putusan Allah. Yakni Al-Quran. Yang dalam Al-Quran. Kepada Rasulnya. Yakni dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana mentaatinya? Mengikuti jejak para sahabat. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik kesudahannya. Kesudahannya di dunia dan di akhirat lebih baik. Ketika setiap ada perselisihan seorang mukmin mengembalikan kepada putusan Allah dan Rasulnya, maka kesudahannya baik semuanya, dunianya akhiratnya. Maka meraih kebahagiaan. Kenapa? Baik semua urusannya. Dengan sebab mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini pun jelas bahwa dengan sebab hamba mentaati Allah dan Rasulnya, dia meraih kebaikan hidup dunia dan akhiratnya. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala fi risalah At-Tabuqiyah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Risalah At-Tabuqiyah mengatakan, fi ta'liqihi alal ayati sabiqah, ketika beliau menta'liq, memberikan keterangan kepada ayat 159 An-Nisa tadi, kata beliau, dalla hadza ala anna ta'atallahi wa ta'atur rasul wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati ajilan wa ajilan. Ayat ini An-Nisa 159 menunjukkan bahwa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya adalah sebab kebahagiaan hidup ajilan dunia wa ajilan maupun akhirat. Kebahagiaan hidup kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man tadabbaral alama wasyurra wal waqi'ata fihi alima anna kulla syarrin fil alam sababuhu mukhalafatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi. Siapa yang memperhatikan, mencermati alam ini maupun semua kejelekan yang terjadi di alam ini, maka dia akan tahu bahwa segala kejelekan di alam ini sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya itu. Semua kejelekan yang Allah sebutkan berupa musibah-musibah dalam Al-Qur'an, maka di antaranya disebutkan bima kasabat aydikum, bima kasabat aydinnas dan semisalnya. Musibah-musibah, kejelekan-kejelekan dengan sebab ulah-ulah tangan manusia, ulah tangan mereka dan semisalnya. Sehingga jelas bahwa semua kejelekan yang di alam sebabnya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan keluar dari mentaati Rasul Sallallahu SAW. Wa kullu khairin fil alam sababuhu ta'atun nabiyyi sallallahu wa kadzalika surah al-akhirah wa alamuha wa adzabuha. Dan semua kebaikan di alam ini sebabnya adalah mentaati nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis mentaati Allah dan Rasul-Nya merupakan sebab kebaikan. Kehidupan yang bahagia kehidupan yang baik bagi individu maupun masyarakat maupun negara, baik karena di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita memperhatikan keadaan di negara kita saja, tidak usah seluruh alam, di negara kita, kenapa semakin hari semakin buruk keadaannya? Tiada lain adalah karena banyaknya penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya. Masyarakat, rakyat, banyak pada mereka kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam keadaan seperti itu mereka berharap dipimpin oleh seorang yang baik, dipimpin oleh seorang yang solih. Dalam keadaan mereka tidak membenahi diri. Sedangkan kepemimpinan, kekuasaan itu di tangan Allah. Allah memberikan kepemimpinan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia mencabut dari siapa yang Dia kehendaki. Kepemimpinan, kekuasaan itu milik Allah. Allah berikan kepada seorang Fir'aun kekuasaan Allah. Kan apa? Karena Bani Israel bergelimpang dengan kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan. Maka Allah kuasakan kepada mereka Fir'aun. Terjadi berbagai kerusakan yang besar. Karena umat Nabi Ibrahim adalah orang-orang musyrik, Allah kuasakan kepada mereka Namrud. Nah, ketika umat manusia dibimbing oleh nabinya, ngikuti bimbingan nabinya, maka Bani Israel yang tadinya tertindas menjadi berkuasa, menjadi memimpin Bani Israel setelah dibimbing oleh Nabi Musa. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan ketauhidan, dengan ketakwaan. Maka menjadi pemimpin. Fir'aun menjadi tersungkur. Demikian pula apa yang dialami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenapa bisa menguasai dunia? Orang-orang yang miskin, para sahabat bisa menguasai mahkota Kaisar Romawi, Kisra Persia, bisa mereka kuasai. Kenapa? Ketakwaan, ketauhidan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka baik dunianya, baik akhiratnya. Dan sejarah atau perjalanan sejarah para Rasul maupun khusus Rasulullah dan para sahabat bisa kita jadikan patokan atau barometer bagaimana kita meraih kebaikan hidup dunia dan akhirat. Di masa Rasulullah dan para sahabat pernah mengalami kekalahan dalam perang. Maka lihat apa sebabnya. Apa sebabnya? Ada pada mereka penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya. Di perang Hunain, para sahabat jumlahnya besar, kekuatan yang besar, tetapi kalah. Sampai lari tunggang-langgang. Apa sebabnya? Karena bangga dengan jumlah besar. Dalam surat Taubah kata Allah, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin." Sungguh Allah telah tolong kalian di banyak peperangan. "Wa yauma Hunain," dan juga di hari Hunain, perang Hunain. "It a'jabatkum kasratukum." Tatkala kalian bangga dengan jumlah besar kalian. "Falam tughni ankum syai'an." Tetapi ternyata jumlah besar itu tidak menolong kalian. Tidak berguna bagi kalian. Jumlah besar. Para sahabat bukan jumlah besar orang zaman sekarang. Jumlah besarnya para sahabat. Tetapi ada pada mereka sedikit penyelisihan. Apa itu? "It a'jabatkum kasratukum." Tatkala kalian bangga dengan jumlah besar kalian. "Lam tughni ankum syai'an." Maka ternyata jumlah besar itu tidak menolong kalian. Tidak berguna bagi kalian. "Wadzaqat 'alaikumul ardu bimarhubat." dan terasa sempit oleh kalian. Bumi yang sedemikian luasnya terasa sempit dalam perang Hunain. Tsumma walaitum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang. Rasulullah dan para sahabat kalah dalam perang Hunain dalam jumlah besar. Apa sebabnya? Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya agar tidak punya kebanggaan dengan jumlah besar. Lalu perhatikan umat di zaman ini, yang dikejar adalah jumlah besar sekarang, bukan ketakwaan, bukan ketauhidan, bukan ketaatan. Yang penting meraih jumlah besar, suara banyak. Apa yang bisa didapat dengan suara banyak di masa ini? Kalau toh menang suara banyak, didapat dengan mendapat apa dengan suara banyak itu? Sedangkan para sahabat dengan jumlah besar, tetapi ada sedikit kemungkaran pada mereka, tidak tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah tolong. Di perang Uhud pernah juga mengalami kekalahan. Dengan sebab apa? Dengan sebab menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian kecil dari sekian banyak jumlah besar para sahabat, tetapi dengan sebab itu terkalahkan oleh musuh-musuhnya. Maka jelas bahwa sesungguhnya kebaikan, kemenangan yang didapat oleh hamba adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kejelekan yang terjadi di alam semesta ini adalah karena meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bandingkan perang-perang yang tadi, kaum muslimin jumlah besar, bandingkan dengan perang Badar. Yang perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin cuma 300 pun lebih belasan. Sementara jumlah kaum musyrikin pasukannya lebih dari 1000. Sisi perlengkapannya dan perbekalannya juga jauh berbeda. Karena dalam perang Badar memang bukan bersiap untuk tempur, hanya sekedar menghadang kafilah Abu Sufyan. Persiapannya bukan untuk tempur. Tetapi Allah hadapkan ternyata dengan pasukan yang sedemikian besar, memang siap tempur untuk lebih dari 1 bulan dengan perbekalan dan perlengkapan yang disiapkan. Tapi bagaimana kata Allah? Walaqad nasarakumullahu fi Badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah tolong kalian di perang Badar dalam keadaan kalian lemah. Lemah. Sehingga dari perjalanan Rasulullah dan para sahabat dalam perang-perang mereka bisa diambil pelajaran bahwa sesungguhnya kemenangan, kebahagiaan hidup itu hanyalah diraih dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mentaatinya? Nah, kembali mencontoh para sahabat. Para sahabat kita jadikan patokan. Kenapa mereka kalah? Kita jadikan pelajaran. Kapan mereka menang? Kita jadikan pelajaran. Itulah kebahagiaan hidup yang diraih dengan sebab ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa kullu khairin fil alam sababuhu ta'atun Nabi sallam. Semua kebaikan yang terjadi di alam sebabnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kadzalika surul akhirah wal wa alamuha wa adzabuha. Demikian pula kejelekan akhirat, kengeriannya dan azabnya akhirat, innama huwa min mujibati mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah itu terjadi dengan sebab menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan hidup dunia akhirat dengan mentaati Nabi, kejelekan hidup dunia akhirat dengan sebab menyelisihi Nabi. Ini hal yang pasti, enggak ada keraguan. Sehingga ini menjadi solusi dalam semua urusan, baik dalam urusan besar maupun kecil. Baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan negara. Negara akan jadi baik ketika rakyatnya mentaati Allah dan Rasulnya. Dan tidak akan menjadi baik, Allah tidak akan mengubah menjadi baik kalau orangnya tidak mengubah. Tidak mengubah menjadi hamba-hamba yang saleh, terus jatuh berbagai kemungkaran, kemaksiatan menyebar di mana-mana, kesyirikan menyebar di mana-mana. Bahkan juru dakwah sebagiannya malah tidak peduli kepada kesyirikan. Jangan bicarakan kesyirikan, itu membuat perpecahan. Dakwah, tapi menghindari untuk bicara kesyirikan. Kenapa? Anggapannya menyebabkan perpecahan. Loh. Lah kapan berdakwah kalau begitu? Kalau tidak membicarakan tentang kesyirikan, supaya umat selamat dari kesyirikan, sehingga masuk dalam tauhid dan keimanan, kapan berdakwah? Diajak sholat, diajak puasa, diajak zikir, sementara terus berkecimpung dengan kesyirikan. Apa faedah dakwahnya? Apa yang diraih oleh orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa, zikir, qiraatul Quran, tetapi tidak pernah meninggalkan syirik? Apa yang didapat? Enggak dapat apa-apa. Jadi dakwah yang demikian membuahkan apa kalau tidak membicarakan tentang kesyirikan? Ini orang berdakwah tidak mau menyentuh tentang kesyirikan, tidak bicara tentang akidah, tidak mau bicara tentang manhaj. Oh, jangan bicara manhaj, nanti bikin perpecahan. Maka dihindari pembicaraan manhaj. Tidak akan berubah umat dari penyimpangannya, tetap di atas penyimpangan ketika manhaj tidak dibicarakan, akidah tidak dibicarakan. Ada yang berdakwah, yang penting ngumpulkan banyak pengikut, merekrut banyak pengikut, yang penting gak peduli ini orang yang menyimpang ataukah orang yang lurus, orang yang berjumpa dengan syirik, bid'ah, kemungkaran, ataukah orang yang soleh, semuanya pokoknya dirangkul sama. Sudah gak usah saling gontok-gontokan, yang penting bersatu, jumlahnya banyak, nah, pasti menang. Lupa dengan keterangan Allah bahwa jumlah banyak, jumlah besar sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Nah, sebagian orang dakwahnya merekrut yang penting jumlah banyak. Tidak peduli dengan kemungkaran. Ini juga tidak akan mengubah keadaan. Maka sesungguhnya negara ini akan jadi baik dengan sebab adanya perubahan yang terjadi pada rakyatnya. Negara yang akan dipimpin oleh seorang yang soleh, yang baik, ketika rakyatnya juga soleh, juga baik. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pimpinnya jelek, hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang punya kuasa. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kepemimpinan, kekuasaan kepada siapa yang kamu kehendaki, dan engkau cabut kepemimpinan, kekuasaan dari siapa saja yang kamu kehendaki. Kekuasaan milik Allah akan diberikan kepada siapa? Sesuai dengan hikmah Allah. Nah, maka kebaikan hidup, kebahagiaan hidup dunia akhirat secara individu maupun secara keluarga maupun secara negara, bermasyarakat, bernegara, sebabnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula sebaliknya, kejelekan hidup secara individu, secara keluarga, masyarakat, sampai pada tingkat negara, sebabnya juga menyisi perintah Allah dan Rasulnya. Sama. Maka ini merupakan solusi, baik itu urusan besar ataukah urusan kecil. Fa'adu syarud dunia wal akhirah ila mukhalafati Rasulullah SAW wa ma yatratabu alaih. Maka kejelekan dunia dan akhirat, buruknya kehidupan dunia dan akhirat, kembalinya kepada sikap menyelisih Rasulullah SAW dan yang berkaitan dengannya. Falau anna sa'ata'ur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atihi lam yakun fil adhi syarrun qat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau saja manusia itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar ketaatan, tidak akan terjadi di alam ini kejelekan sama sekali. Tidak akan terjadi. Kalau semua manusia itu mentaati Rasulullah SAW. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syurur al-amah wal masaib al-waqi'ah fil ardi. Dan ini sebagaimana telah diketahui pada kejelekan yang merata di mana-mana, musibah yang terjadi di muka bumi, wa kadzika fi huwa fi syarri wal alam wal ghammi alladzi yusibu 'abda fi nafsihi fa innama huwa bi sababi mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diketahui bahwa kejelekan yang merata di mana-mana, musibah yang terjadi di muka bumi, juga kejelekan yang atau kejelekan musibah yang menimpa seorang hamba secara pribadi, maka sebabnya hanyalah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tinggal kita menengok pribadi kita masing-masing. Kenapa kita mendapatkan kejelekan? Kenapa kita mendapat kehidupan yang jelek? Pasti ada penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per pribadi. Kemudian lihat bagaimana terjadi dalam keluarga kita. Kenapa ada kejelekan? Pasti ada pada keluarga tersebut penyelisihan kepada Rasulullah SAW. Demikian. Wali anna ta'atuhu yal khisnul ladhi man dakhalahu kana minal aminin. Sebab mentaati Rasul itu merupakan benteng yang barang siapa memasukinya, dia termasuk orang yang aman. Kalau mentaati Rasul, berarti masuk dalam benteng aman. Wal kafu ladhi man laja ilaihi kana minan najin. Dan mentaati Rasul merupakan gua yang barang siapa yang berlindung ke dalam gua, maka dia termasuk orang yang selamat. Masuk dalam gua, selamat dari musibah-musibah yang menimpa di luar gua. Fa ulima anna syurud dunya wal akhirah innama sababuhu al jahlu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu. Maka dengan ini diketahui bahwa kejelekan dunia dan akhirat hanyalah sebabnya jahil, bodoh, tidak paham tentang apa yang dibawa oleh Nabi dan keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi, tidak mentaatinya. Wa hadza burhanun qadi'un ala annahu la najatil 'abdi wa la sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma ja'a bihi Nabi sallam ilman wal qiyami bihi amalan. Maka ini menjadi keterangan yang jelas, menjadi bukti yang atau argumen yang mematahkan segala argumen yang lain, bahwasanya tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh serius dalam mengenal, memahami, mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi SAW secara ilmu, dipelajari, difahami. Ini perjalanan ilmu, harus mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi. Wal qiyami bihi amalan, dan kemudian mengamalkannya, melaksanakannya sebagai bentuk pengamalannya. Dipelajari dulu, kemudian diamalkan. Itu sebab kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dan para sahabat adalah yang terdepan dalam melaksanakan seperti ini. Dalam kesungguhan mereka mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi dan kesungguhan mereka di dalam mengamalkan ilmu tersebut adalah para sahabat yang terdepan. Maka mereka adalah orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai teladan bagi orang-orang setelahnya. Lakin hahuna tambihun likulli nabi. Akan tapi di sini ada peringatan bagi orang yang mau ngambil peringatan. Ada peringatan. Wa tadkurun wa dzikratan faulil mu'tanfaul mu'minin, dan memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang dalam hati ada sifat iman, peringatan itu bermanfaat. Artinya akan diambil sebagai pelajaran. Kata beliau peringatan itu, laisa kullu man da'a salafiyata shadiqun fi da'wahu. Bahwa tidak semua orang yang mengaku dakwah salafiyah, mengaku-ngaku sebagai pengikut salafiyah, itu jujur dalam pengakuannya. Tidak semuanya benar pengakuannya. Saya seorang salafi. Saya salafi. Saya ngikuti salafiyah. Tidak setiap yang ngaku demikian itu benar. Jujur. Wa hadza ayyuhal ahibbah laisa natahjir, dan ini wahai saudaraku, ini bukan pembatasan. Artinya yang benar cuma kita tok, bukan begitu maksudnya. Tetapi kala wallahi, bukan demikian demi Allah. Balla butanal bayinat ala hadzi dakwah. Yang tetapi maksudnya adalah harus ada bukti atas pengakuan-pengakuan tersebut. Orang yang ngaku aku salafi, saya salafi, saya ikuti salafiyah, saya bermanhaj salaf. Setiap pengakuan ini butuh kepada apa? Bukti. Dituntut bukti. Maksudnya demikian. Sehingga perkataan beliau, tidak semua orang yang ngaku salafiyah itu benar pengakuannya, jujur pengakuannya. Maksudnya, buktikan dulu, tunjukkan dulu buktinya. Bahwa kamu benar sebagai seorang salafi, seorang salafiyah. Minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimatul azimah asyarifah. Harus ada bentuk pengamalan terhadap yang terkandung oleh kalimat agung yang mulia ini, yaitu kalimat salaf atau salafi. Ini kalam besar. Di balik kalimat ini terkandung konsekuensi amalan. Seorang salaf itu mestinya bagaimana? Mestinya bagaimana kalau dia mengaku seorang salafi? Mestinya bagaimana? Nah, sebagaimana orang ngaku, saya pengikut Rasul, pengikut Nabi. Ngaku saya cinta Allah, cinta Rasul. Nah, buktinya apa kamu cinta Rasul? Buktinya apa cinta Allah? Harus ada buktinya. Bukan persoalan cuma sekedar ngaku. Kalau sekedar ngaku, setiap orang bisa ngaku. Setiap orang bisa ngaku, bisa nulis di kaosnya cinta Rasul. Bisa nulis di kaosnya cinta Allah dan sebagainya. Bisa nulis. Tetapi apakah yang diterima itu langsung yang tertulis di kaosnya itu? Jelas bukan. Yang diperhitungkan bukan itunya. Min luzumid al-jadati sawiyah it nakra'uhu nakra'u wa nasma'u man yasum ila salafiyah zuran wa buhtanan. Karena kita membaca, kita mendengar ada orang yang ngaku-ngaku salafiyah tetapi dusta dan bohong. Tidak ada buktinya. Wa huwa al-nakidhi minha tariqatan wa minhajan usulan wa furu'an. Bahkan dia ngaku salafi tetapi dia justru berbalik dengan salaf dalam hal torekohnya, dalam hal manhajnya, dalam hal prinsipnya, maupun furu'nya, cabang-cabangnya. Berbalik dengan salafi, dengan salafiyah. Kenapa? Ya karena nama salafi, nama salafiyah adalah nama yang mulia. Setiap orang pengen ngaku, pengen disebut dirinya salafi. Sepertinya salafiyah. Tetapi ternyata dia jauh dari manhaj salaf. Sehingga tidak semua pengakuan itu diterima. Wa minal ajaib itlaqatu ba'dil afakin jumlatan minal asmil mudillah mudolilah wal musyawihah li hadal ismi syarif. Yang aneh, ada sebagian orang-orang pendusta yang menyebut dengan kalimat yang menyesatkan atau menambahkan kepada kalimat salafi sebagai kalimat yang menyesatkan. Menambahkan kepada kalimat salafi kalimat yang menyesatkan dalam rangka untuk mengkaburkan nama yang mulia ini. Aneh, misalnya mengatakan As-Salafiyah Al-Jihadiyah. Salafi Jihadi. Kami ini Salafi, tapi Salafi Jihadi. Kok lucu? Salafi itu bukan cuma jihad saja. Salafi itu ya akidah, ya ibadah, ya jihad, ya dakwah, ya muamalah, ya adab akhlak. Semuanya Salafi. Lah kok Salafi Jihadi? Sementara yang lain Khalafi. Aneh. Minta diaku Salafi tapi cuma dalam sisi jihad. Itu pun jihadnya pun tidak sesuai dengan manhaj salaf. Lalu dari sisi mana dia pantas dikatakan Salafi? Jihadnya memusuhi pemerintah. Dan sebagaimana sabda Rasul, semua faham takfir, faham khawarij, itu semuanya memusuhi kaum muslimin, terutama pemerintah muslim. Semuanya. Zaman dulu maupun sekarang. Sebutkan khawarij yang hidup di masa ini. Sampai yang namanya ISIS sekalipun. Yang terbesar di masa ini, khawarij masa ini. Siapa yang dimusuhi? Apakah Yahudi Israel? Apakah orang-orang kufar Nasrani? Apakah para penyembah berhala yang dimusuhi? Bukan. Yang dimusuhi adalah kaum muslimin. Bahkan tekad mereka ingin menghancurkan negara Saudi Arabia. Ini ISIS. Persis seperti yang kata Rasulullah, yatrukuna ahlal awsan yaktuluna ahlal Islam. Mereka membiarkan para penyembah berhala tetapi membunuhi kaum muslimin. Khawarij yang ada di negara kita, siapa yang dimusuhi? Apakah mereka memerangi orang-orang Yahudi, orang Nasrani? Tidak, yang diperangi adalah pemerintah. Memerangi pemerintah. Sehingga apa yang dikatakan Rasul benar. Bahwa Khawarij itu membiarkan para penyembah berhala, sementara yang diperangi adalah kaum muslimin. Maka bukan hal yang aneh ketika orang melihat di YouTube-YouTube bahwa yang dibunuh oleh orang oleh ISIS adalah kaum muslimin yang bersyahadat, muslimah yang pakai pakaian muslimah, jelas bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan. Tetapi yang mereka menisbatkan diri kepada ISIS dan segolongannya mengatakan kami Salafi Jihadi. Aneh sekali. Salafi Jihadi mereka katakan. Juga ada mengatakan wasalafiyah ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Istilah salafiyah ilmiyah. Salafi yang terus belajar ilmu, belajar ilmu terus. Sementara tidak membenahi umat dari penyimpangannya. Ngaku-ngaku ilmu. Toh kalau dirunut, sumber ilmunya bukan dari juga bukan dari ahlul ilmi sumber ilmunya. Bukan dari ulama. Kalau dari ulama otomatis akan menjadi para da'i-da'i yang membenahi keadaan umat. Tapi mereka mengatakan kami salafi ilmiyah. Atau kadang mengatakan salafi ilmiah adalah salafi yang moderat. Moderat. Berpemikiran masa kini. Yang getol mempelajari fikhul waqi. Baca Quran. Dan semisalnya. Mengatakan sebagai salafi juga. Wal jamati salafiyah lid da'wah wal qital. Juga ada yang mengatakan dakwah jamaah salafiyah lil dakwah wal qital, untuk dakwah dan perang. Macam-macam. Ada tambahan-tambahan di belakang label salafi. Wa hlumajron fi insyaki khulafi rusmi ahlil ahwa wal bidah hadbal quzdati bil qudah dan demikian seterusnya yang telah diamalkan oleh ahli bid'ah dan hawa dalam menamai diri-diri mereka. Mereka tetap ingin mencatut nama salafi walaupun mereka tahu, menyadari bahwa gerakan mereka itu tidak cocok dengan salafi. Kenapa? Kemuliaan nama salafi. Kalau pakai nama salafi, yang diharapkan adalah laku. Yang diharapkan laku. Sebagaimana kelompok-kelompok yang sudah di luar Islam, enggak mau dikatakan sebagai non-muslim. Syiah Rafidhah, enggak mau dikatakan non-muslim. Enggak mau dikatakan kafir. Padahal mereka agamanya tidak sama dengan agama Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka katakan Abu Bakar Umar itu kafir. Berarti agamanya tidak sama. Tapi tidak mau mereka dikatakan sebagai kafir. Ahmadiyah tidak mau dikatakan sebagai non-muslim. Tidak mau. Nah, demikian pula. Orang-orang yang mereka menyimpang tidak pengennya juga mencatut nama salafi. Karena kemuliaan nama ini. Berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya bani Adam, la taqtaru bi qawli man yaqulu al-mar'u ma'a man ahabba." Wahai anak Adam, jangan kamu tertipu perkataan orang yang mengatakan seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ini penggalan hadis. Rasul mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Artinya, dia mengaku dirinya itu pencinta Rasul. Sebagai pencinta Rasul. Maka, dengan kalimat ini dia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang bersama Rasul. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu dengan orang yang mengatakan demikian. Inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Karena sesungguhnya orang yang mencintai suatu kaum, maka dia akan mengikuti jejak mereka. Nah, ini bukti yang dituntut. Bukan cuma ngaku. Saya bersama orang yang saya cintai. Saya cinta Rasul. Saya cinta sahabat. Bukan cuma ngaku. Karena apa? Sesungguhnya buktinya orang itu kalau cinta suatu kaum akan mengikuti jejak mereka. Walan talhaqo bil abror hatta tattabi'a atharhum. Dan kamu tidak akan digabungkan dengan orang-orang yang baik sampai kamu mengikuti jejak mereka. Baru kamu dikatakan kamu golongannya orang-orang yang baik itu. Kalau sudah mengikuti jejak mereka. Wa ta'khudha bihadihim. Dan kamu mengambil petunjuk mereka. Baru dikatakan kamu sebagai golongannya mereka. Wa taqtadiya bi sunnatihim, kamu meneladani sunnah mereka, sunnah orang-orang baik itu. Baru kamu dikatakan sebagai golongan mereka. Wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala manahijihim. Ala minhajihim. Kamu di pagi dan sore hari dalam keadaan kamu itu di atas manhaj mereka. Harisan ala anta kuna minhum, dan kamu sangat bersemangat, berkeinginan untuk kamu termasuk golongan mereka. Sungguh-sungguh. Fatasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum. Sehingga kamu menempuh jalan mereka dan kamu mengikuti jejak mereka. Itu baru dikatakan kamu golongan mereka. Wa in kunta muqasiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqomah. Jika kamu itu kurang dalam amal, kurang dalam usahamu, maka sesungguhnya kunci segala urusan itu adalah ada pada istiqomah. Kalau istiqomah dalam mengikuti para sahabat, istiqomah dalam menempuh jalan mereka, istiqomah dalam meneladani mereka, mempelajari bagaimana mengamalkan agama model mereka, istiqomah sungguh-sungguh, nah, maka itu kuncinya. Tetapi kalau kamu lemah, kurang, meremehkan, bahkan mengabaikan, atau bahkan meninggalkan, maka jangan mengaku bahwa kamu adalah golongannya orang-orang yang baik. Karena untuk digolongkan bersama orang-orang yang baik, tidak cukup hanya pengakuan saja. Sehingga kata Imam Al-Hasan, jangan tertipu orang yang mengatakan seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Artinya jangan tertipu oleh orangnya. Kalau perkataannya benar, ini hadis Nabi, ini benar. Cuma jangan tertipu oleh orangnya. Amma ra'aital yahuda wa nasara, tidakkah kamu lihat Yahudi dan Nasrani? Wa ahlal ahwa al murdiyah, juga al ahwa yang jauh. Yuhibbuna ambiyahum, yang mereka jelas ngaku-ngaku cinta Nabi mereka. Yahudi ngaku sebagai pencinta Nabi. Bahkan nahnu abna'ullah, kami ini anak-anaknya Allah, bukan sekedar kecintaan orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan kami adalah pengikut Nabi. Juga alul hawa, ahli bid'ah, kami pengikut Rasul. Kami adalah orang yang ikuti sunnah Rasul. Setiap ahli bid'ah berkata demikian. Ama tadda'il yahudu wa nasara kadzalik wa alul hawa, bukankah Yahudi, Nasrani dan ahli hawa mengaku demikian? Walaisu ma'ahum, padahal mereka tidak bersama para nabi. Nasrani tidak bersama Isa bin Maryam alaihissalam. Yahudi tidak bersama Musa alaihissalam. Semua ahli bid'ah tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka semuanya ngaku. Li'annahum khalafum fil qawli wal amal. Mereka bukan golongan para nabi karena mereka telah menyelisih para nabi dalam perkataan maupun perbuatan. Ibadahnya tidak sesuai dengan ibadah nabi. Perkataan akidahnya tidak cocok dengan akidah nabi. Ada yang punya akidah mengkafirkan pelaku dosa. Ada yang punya akidah tidak ada takdir. Ada yang punya akidah sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Ada yang punya akidah macam-macam. Nah, punya akidah kalau enggak ada syafaat, enggak ada alam, enggak ada sisa kubur, enggak ada adab kubur. Ada yang punya akidah Nasrani Yahudi itu juga muslim. Sama mereka agama samawi, sama dengan kemuslimin. Ada yang punya akidah semacam itu. Nah, semuanya ngaku sebagai pengikut Nabi. Akidahnya jelas berbeda. Amal ibadahnya berbeda. Fa wasalaku ghaira tariqihim, dan mereka ngikuti selain jalannya para nabi. Fa sara murid mauriduhum annar, maka ternyata jadinya ujung-ujung jalan mereka adalah neraka. Yahudi ujung jalan neraka, tidak bersama Nabi Musa alaihissalam. Nasrani berujung di neraka, tidak bersama Nabi Isa alaihissalam. Ternyata ujungnya beda. Kenapa? Tidak mengikuti jalan para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh. Sekedar mengaku saja. Sudah sejak zaman dahulu ada orang yang mengaku-ngaku. Maka umat ini pun dituntut bukti oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasul kepada mereka yang ngaku-ngaku, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, itibalah kepada Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, setiap orang yang ngaku, Allah tuntut buktinya. Apa buktinya? Sehingga persoalannya itu bukan orang itu ngaku. Persoalan itu bukan sekedar ngaku. Bahkan bukan sekedar mencintai. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah. Bukan sekedar itu persoalannya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dia dicintai oleh Allah. Ini persoalannya. Bagaimana dia meraih cinta Allah, itu persoalannya. Kalau dia meraih cinta Allah dengan apa? Dengan menunjukkan buktinya. Mengamalkan apa-apa yang membuat Allah mencintainya. Yaitu apa? Ittiba' sunnah Rasul, maka itu pokok persoalannya. Kalau ini belum tercapai, maka segala pengakuan saya cinta Saya benar cinta Allah, saya benar cinta Rasul. Sekedar pengakuan. Enggak diperhitungkan. Enggak dianggap. Yang dianggap adalah ketika orang menunjukkan buktinya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madrisus Salikin, lama kasural mudda'una lil mahabbah tulibu bil bayyinah ala sihhatid da'wah. Manakala banyak orang yang ngaku cinta, maka mereka dituntut untuk menunjukkan bayyinah, bukti atau saksi yang menunjukkan benarnya pengakuannya. Apa buktinya kalau kamu cinta? Buktinya apa? Dituntut buktinya. Walau yu'tan nasu bidakwahum ladda'al khaliyu khurqata sajji. Kalau setiap orang yang ngaku itu diterima pengakuannya, diberikan kepadanya apa yang diaku-aku, niscaya orang yang khuli, orang yang enggak punya apa-apa akan mengaku khurqata sajji. Saya enggak tahu artinya. Ya, jadi mengaku. Dalam keadaan dia enggak punya apa, tapi ngaku. Kalau setiap orang itu, setiap yang ngaku itu diterima, diberikan pengakuannya. Fatanawa al-mudda'una fisyuhudi. Maka menjadi bermacam-macam orang yang ngaku itu ketika dihadapkan para saksi, dihadapan para saksi-saksi. Dihadapan saksi-saksi, pengakuannya menjadi macam-macam. Oh, ini dusta. Oh, ini juga dusta. Ini juga dusta. Baru ketahuan ketika ada saksinya. La tuqbalu hadhi da'wah illa bi bayyinah. Maka tidak diterima pengakuan-pengakuan kecuali dengan bukti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Ali Imran 31. Kata Allah, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini buktinya. Ngaku cinta kepada Allah, Allah turun buktinya. Apa itu? Ngikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya, Allah akan mencintai kalian. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Fata'akhara al-khalqu kulluhum. Maka ketika dihadapkan kepada bukti, pada bukti-bukti, dituntut bukti, semua makhluk mundur. Oh, enggak punya bukti saya. Enggak punya saksi, enggak punya bukti. Mundur semuanya. Wasabata adba'ul habib alaihi wasallam. Dan yang tetap di tempatnya adalah pengikut para nabi. Pengikut Rasulullah SAW. Itu yang tetap di tempatnya. Kenapa? Punya bukti. Fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Yang ngikuti nabi dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam akhlaknya. Dalam amalan hatinya. Maupun amalan badannya, dalam perkataan hatinya, akidah-akidah, maupun perkataan lisannya, ngikuti Nabi. Itu yang tetap di tempatnya. Kenapa? Punya bukti. Ketika dituntut untuk menunjukkan bukti, mereka tetap tidak mundur. Tapi selainnya, yang tidak punya bukti, mundur. Tertolak pengakuannya. Berkata Al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, rahimahullah, fi ma naqalahu anhu al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Sunil Mantiq, di dalam apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Sunil Mantiq. Kata Imam Abdul Mudhaffar, inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi wa nuhina anil ittida'i wa yuzirna anhu wa si'aru ahli sunnah ittiba'uhum li salafi sholih wa tarkuhum li kulli ma huwa mubtada'un muhdatsun. Sesungguhnya kita diperintah untuk ittiba', dan kita disuruh untuk kesana, ittiba', dan kita dilarang untuk ibtida', mengada-ada jalan baru, dan kita dicegah darinya. Maka syiarnya ahlus sunnah, simbolnya ahlus sunnah, ittiba'uhum lis salafis sholih, adalah mereka ngikuti salaf sholih, para sahabat. Wa tarkuhum, dan mereka meninggalkan, li kulli ma huwa mubtada' muhdats. Mereka meninggalkan setiap apa yang itu diada-ada, dimunculkan baru. Itu simbolnya ahlus sunnah. Simbolnya pengikut nabi. Orang yang nanti ketika dituntut bukti, bahwa dia cinta Nabi, mereka orangnya. Yaitu mengikuti salafus soleh dan meninggalkan semua bid'ah. Mengikuti sunnah yang telah dijalin oleh para sahabat. Meninggalkan bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang yang datang setelah para sahabat. Ini siarannya ahlu sunnah yang nantinya punya bukti ketika dituntut bukti. Idzan kata Syekh Bukhari, laisa kullu man rafa'a syi'ara kana shadiqan. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang yang mengangkat simbol, mengangkat bendera, tidak semuanya itu benar, tidak semuanya jujur. Semuanya ngaku, saya salafi, saya salafiyah, saya di atas manhaj salaf. Tidak semuanya pengakuan itu benar. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli hadis al muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Kata Imam Ibnu Taimiyah, dan kami memaknakan ahli hadis itu bukan sekedar orang yang mendengarnya atau mencatatnya atau meriwayatkannya. Bukan itu saja dikatakan ahli hadis. Kalau sekedar itu ahli hadis, banyak ahli hadis yang mendengar, mencatat, meriwayatkan banyak. Tapi tidak semuanya masuk golongan ahli hadis. Kenapa? Bukan itu maksud ahli hadis kata Imam Ibnu Taimiyah. Bal na'ni bihim, tetapi yang kami maksud dengan ahli hadis adalah kullu man kana haqqo bihifdhihi. Setiap orang yang dia berhak dalam menghafalnya, wa ma'rifati dan berhak dalam mempelajarinya, mengenalinya, wa fahmihi dan berhak untuk memahaminya, dhohiron wa batinan, lahir batin. Menghafal, mengenali, memahami lahir batin, wa tibaihi dan mengikuti hadis itu, mengamalkannya, batinan wa dhohiron. Itu ahli hadis. Tidak sebatas para penulis, pencatat, periwayat, bukan. Tetapi sampai pada bentuk pemahamannya dan pengamalannya. Itu yang dimaksud ahli hadis. Sehingga ahli hadis yang juga istilah lain bagi salafus soleh, juga istilah dari ahlul azhar, mereka itu orang yang menekuni hadis, menghafalnya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Itu baru yang dikatakan ahli hadis. Dan setiap umat yang mengikuti ulama-ulama ahli hadis, mereka digolongkan bersama mereka. Wasyai'u bisyai'it yudkaru. Sesuatu itu disebut dengan sesuatu. Sesuatu disebut dengan sesuatu itu, bukan dengan istilah yang lain. Sesuatu makanan, dikatakan daging, ya disebut dikatakan daging karena memang itu daging. Dikatakan roti, ya karena itu roti. Jadi sesuatu disebut dengan sesuatu itu sendiri. Aku lu saya katakan atas Abdullah Bukhari, la'allakum ta'lamuna ma khasla fi hadzal balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Mungkin kalian mengetahui apa yang telah terjadi di negeri ini, negeri yang barbarokah ini, yaitu negeri Mekah Mukarramah. Syarafahullah, semoga Allah memuliakannya. Fi matlil qarni rabi asyara min al hijrah, yaitu pada awal tahun ke abad ke 14 Hijriah. Awal abad 14 Hijriah, awal abad ini. Min khuruji firqatin mariqah, yaitu berupa keluarnya sekelompok khawarij terjadi di Mekah. Istabahat Baitullahil Haram, yang mereka menghalalkan Baitullah al-Haram. Yang mana Baitul Haram itu haram untuk terjadi peperangan di sana, terjadi tumpah darah di sana, haram. Tetapi pada awal abad 14 muncul satu kelompok yang menghalalkan darah di sana, melakukan pembunuhan di sana. Masjid al-Ka'bah al-Musharifah, yaitu di Masjid Ka'bah. li ayyamin adidah, di hari-hari yang terhitung. Atlaqat tilkal firqatul mariqatu ala nafsiha zuran wa kadiban bi annahum salafiyun. Kelompok ini yang melakukan pertumpahan darah di Ka'bah ini menyebut kelompok mereka sendiri dengan dusta, dengan istilah salafiyun. Coba bayangkan, melakukan pelanggaran di Ka'bah, yang Ka'bah itu tempat yang dimuliakan, diharamkan berperang di sana. Kata Allah dalam surat Taubah, fa in qataluhum faqtuluhum wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fa in qataluhum faqtuluhum. Jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram, kata Allah. Orang-orang musyrik. Sampai mereka merangi kalian. Artinya jangan memulai merangi mereka kalau di Masjidil Haram, kecuali kalau mereka mendahului. Fa in qataluhum faqtuluhum. Kalau mereka mendahului merangi kalian, maka perangilah mereka. Perangilah mereka. Artinya, hukum asalnya berperang, menumpahkan darah di Masjidil Haram itu haram, walaupun merangi orang musyrik. Nah, kemudian di awal abad 14 itu muncul satu kelompok yang melakukan pertumpahan darah di Ka'bah, mengaku kelompok mereka adalah salafiyun. Fakana mimma katabahu syekhuna al-alam Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Maka di antara yang ditulis oleh syekh kami Al-Alam Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dalam majalah Al-Jami' al-Islamiyah, beliau mengatakan, wa inna awwala adzanin ba'dal hadisi yu'tabaru i'lanan bi anal fitnata intahat bima hamlat min ahzanin wa hum makabatin. Beberapa waktu enggak ada azan di Masjidil Haram. Ketika muncul kelompok yang namanya yang ngaku salafi dan menumpang darah di Ka'bah ini. Maka kata beliau, sesungguhnya awal kali ada azan setelah terjadinya pertumpahan darah itu dianggap sebagai pengumuman bahwa fitnah yang membawa kesedihan, yang membawa kesan telah berakhir. Sudah ada azan di sana. Artinya kelompok khawarij yang ngaku salafi ini sudah disingkirkan. Sudah ada azan. Artinya ketika muncul kelompok ini yang menumpahkan darah tadi, tidak terjadi azan beberapa waktu. Wa khalla ma khalaha al-farahu wasurur, dan kemudian keadaannya digantikan oleh kebahagiaan dan kesenangan. Mereka sudah terusir, tersingkir. Al-farahu bi nikmatillah, kebahagiaan dengan nikmat Allah. Nikmatit tamkin min tadhhiril masjidit thahir mimma tara alaihi min a'malil juhaimaniyin al-asufaha. Nikmat dari Allah, nikmat dikuasanya kembali untuk mensucikan masjid yang suci ini dari perbuatan yang muncul dari juhaimaniyin yang tolol. Kelompok juhaimaniyin, kelompok dari kelompok khawarij. Setelah itu mereka terusir. Maka berarti Allah memberikan tamkin, memberikan kejayaan kepada kaum muslimin sehingga bisa membersihkan mereka dari Masjidil Haram dengan adanya adzan itu. Wa huna amrun lahu ahamiyah, dan di sana ada perkara yang sangat penting. Yam bagi tanwihu bihi, yang pantas untuk disebutkan. Wa huwa, yaitu anna ulaika sibiyati as-sufaha kanu yutlikuna ala anfusihim fi ma balaghani annahum salafiyun. Fa mereka-mereka kelompok yang bodoh itu, mereka waktu itu menamai diri mereka dengan istilah salafiyun. Menurut berita yang sampai kepadaku, kata beliau, kaburat kalimatan takhruju min afahim, terlalu besar kalimat yang keluar dari mulut mereka ketika mereka mengaku salafi dalam keadaan mereka melakukan pelanggaran di Masjidil Haram. Iyakuluna illa kadhiba, tiada lain mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Wa itlakum hadzal isma ala anfusihim la yakhruju min ahadi amrayni. Mereka menyebut diri mereka dengan nama tersebut, nama Salafi, ini tidak keluar dari dua kemungkinan. Kenapa mereka menyebut diri mereka dengan Salafi? Padahal mereka melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan di Masjidil Haram. Ini tidak luput dari dua kemungkinan. Yang pertama, imma anahum la ya'rifuna al-mafhuma as-sahih lis-salafiyah. Bisa jadi mereka itu tidak kenal maksud yang benar, makna yang benar dari kata salafiyah itu apa. Nama mulia mereka sematkan pada dirinya, ini salafiyah, tapi tidak tahu maksud salafiyah itu apa. Fayakunu itlaquhum dzalikal isma natijata jahlin qad yakunu muraqaban. Sehingga mereka menamai diri mereka dengan nama Salafi ini karena buah dari kebodohannya. Bahkan kadang kebodohan yang murakab, kebodohan yang berlapis. Tidak paham sama sekali kata Salafiyah itu apa. Kenapa mereka namai diri dengan Salafiyah padahal mereka jelas melakukan pelanggaran terhadap kitabullah, terhadap larangan Allah SWT. Maka bisa jadi karena kebodohan menyebut dirinya dengan Salafi. Yang kedua, wa imma anahum aradul mughalatata wat tadlil. Bisa jadi yang mereka maukan adalah untuk mughalatah, menjadikan pemahaman orang itu salah. Wat tadlil, dan menjadikan orang itu pemahamannya sesat. Sehingga orang memahami, oh Salafi itu kayak gitu. Salafi itu orang yang menumpahkan darah di Masjidil Haram. Oh Salafi itu orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadlil, upaya penyesatan, penyalahan. Fayakunu itlaku natijata su'i qasdin litaswihi hadzal ismi al-habib. Sehingga penamaan mereka itu buah dari buruknya niat dalam rangka untuk mencoreng nama mulia yang agung ini, nama Salafi. Melakukan pelanggaran, kemudian mengatakan, ah kami Salafi. Sebagaimana mereka mengatakan inilah gerakan Islam, inilah negara Islam. Dalam keadaan mereka tahu bahwa perbuatan mereka jelas menyelisih Islam. Bagaimana tetap dibunuh orang yang sudah berteriak-teriak la ilaha illallah, la ilallah, anna muslim, anna muslim. Mengucapkan la ilallah, ashadu ala ilallah, tetap dibunuh. Tiada lain untuk mencoreng, mengotori nama Islam sendiri. Mereka mengaku, kami negara Islam, kami mengamalkan Islam. Tetapi melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang jangankan Islam, agama lain saja memandang jelek perbuatan mereka. Pembunuhan yang sadis, yang mungkin dulu kita pernah melihat sadisnya pemberontakan G30 PKI dalam film-film yang dahulu pernah kita lihat, yang pernah kita diajarkan adanya pemberontakan para komunis Indonesia. Ternyata yang dipertontonkan oleh ISIS tidak kalah sadis dari apa yang telah dilakukan oleh PKI di masa itu. Tetapi mereka menunjukkan ini Islam. Nah, demikian pula orang-orang yang melakukan pelanggaran di Masjidil Haram mengatakan kami Salafi. Tujuannya adalah litaswihi hadzal ismil habib, untuk mencoreng nama mulia ini. Nama Salafi atau nama Islam. Maka ini munculnya adalah min su'i qasdin, karena niat buruk. Dalam keadaan mereka tahu itu jelek, itu bertentangan dengan Islam, tetapi mereka namai dengan Islam. Yakni ar-ra'ilal awal fi hadzal ummah wa man salaka maslakahum. Sehingga mereka tadi yang melakukan pembunuhan di Masjidil Haram mengatakan dirinya Salafi, mereka maukan kamilah. Nah, demikian inilah generasi awal umat ini. Dan orang yang ikut jalan mereka seperti ini, yaitu melakukan pertumpahan darah di Masjidil Haram. Mereka ingin tunjukkan seperti itu. Padahal para sahabat faham mereka, manhaj mereka, melepas diri dari tindakan mereka. Fal ya'lamil qari'ul karim annal juhaimaniyin laysu bisalafiyin. Maka adalah diketahui oleh para pembaca mulia bahwa kelompok juhaimaniyin mereka bukan salafiyin. Walaysu ahlan li dakwah. Dan mereka bukan orang yang ahli dalam dakwah. Bukan orangnya untuk dakwah mereka itu. Walakinahum mutasallifun. Tetapi mereka orang yang ngaku-ngaku salaf. Wa mudda'una salafiyah. Dan mereka orang yang ngaku-ngaku salafiyah. Za'imuna dakwah ilal Islam. Mereka mengaku-ngaku dakwah kepada Islam. Kami mendakwah manusia kepada Islam. Wahum be'iduna anil Islam zatihi fadlan anid da'wat ilahi. Padahal mereka jauh dari Islam itu sendiri, apalagi dari dakwahnya. Diri mereka sendiri itu jauh dari Islam, apalagi dakwahnya. Karena dakwah itu setelah ilmu dan amal. Orang yang ngaku dakwah itu harus punya ilmu dan amal dulu. Dia punya ilmunya, dia amalkan, kemudian baru dakwah. Nah, maka mereka ngaku dakwah, padahal mereka jauh dari Islam. Islam saja mereka jauh, kenapa ngaku dakwah? Lebih jauh lagi dari dakwah. Ini kelompok Juhaimaniyin. Maka keterangan yang panjang lebar tadi menjelaskan bahwa tidak semua orang yang ngaku salafi itu diterima pengakuannya. Benar pengakuannya, tidak mesti. Yang jelas buktinya. Apakah berjalan di atas manhaj salaf para sahabat ataukah tidak? Akidahnya samakah dengan akidah para sahabat? Ibadahnya apakah sama dengan ibadah para sahabat? Jihadnya, dakwahnya. Nah, maka harus diteliti, dicocokkan. Kalau tidak cocok, maka pengakuan tidak diterima. Harus ada bukti. Itu bagian akhir dari pasal tentang keutamaan manhaj salaf. Mungkin cukup apa yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada penanya, alhamdulillah. Minallahi taufiq wal hidayah. Adapun jika ada kelirunya, ada kata kelinciran, semoga Allah meluruskan apa yang kita keliru padanya. Semoga Allah berikan taufiq pada kita untuk terus rujuk kepada yang hak jika memang kita salah, dan itulah sebaik-baik hati hamba yang mau rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanaka Allahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.